ku sesali ini. Hati yang pernah mencintaimu, walau kini semua tak mungkin dapat ku miliki. Biarkan saja ku simpan rapi kenangan yang salah ini. Aku tahu takkan mudah untuk memenangkan hatimu. Perlu waktu, perlu hati yang tak pernah luntur. Meski nanti langit bumi tak jua akan merestui, ku yakin Tuhan kan punya sejuta cara kembali. Mungkin dapat